Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullah babul hais. Sudah kita lewati bahwa al-hais adalah jenis makanan yang dibuat dari campuran korma, keju, dan minyak samin. Terkadang juga diganti atau ditambah dengan akit. Atau diganti keju ini dengan potongan-potongan roti atau tepung. Barakallahu fiikum. Itu tentang hais yang sudah kita lewati di kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah, yang dalam perjalanan pulang dari Khaibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah. Baik. Walimah, kalau memang bisa diselenggarakan secepat mungkin, ya itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Kalau memang memungkinkan, karena mengulur-ulur waktu, itu boleh jadi terjadi ada kendala-kendala. Dan tidak semua orang yang ada di sekitar kita senang dengan kebaikan kita. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah. Ini Qutaybah ibn Sa'id. Qala haddathana Ismail ibn Ja'far. An Amr bin Abi Amr maula al-Mu'attab. Ibn Abdullah bin Hantab. Anahu sami'a Anas bin Malik yakul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah kepada Abu Talha. Sekali lagi Rasulullah berkata kepada Abu Talha, iltamis gulaman min ghilmanikum yakhdumuni. Carilah, pilihlah di antara anak-anak kalian yang bisa berkhidmat kepadaku, yakni melayani kebutuhan-kebutuhanku. Fakharaja bi Abu Talha. Ini Abu Talha bapak tirinya Anas. Barakallahu bikum. Kharaja bi Abu Talha yurdifuni wara'ahu. Keluar dari rumahnya membonceng aku di belakangnya. Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazala. Aku akhirnya melayani, menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada beliau. Kullama nazala, setiap beliau turun di satu tempat. Fakuntu asma'uhu yukthiru ayyakula. Maka aku pun banyak kali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau turun di satu tempat. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubuni wa dhila'id daini wa ghalabatir rijal falam azal akhdumu hatta akhbalna min Khaybar. Doa. Jadi kita ingatkan, doa itu tidak mesti ketika kita usai sholat atau di dalam sholat kita atau masih kita di dalam masjid kita atau di atas sajadah kita. Doa sebagaimana dicontohkan dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun di satu tempat, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu. Barakallahu fiik. Seperti ketika berhembus angin kencang, kan beliau rasakan. Seperti ketika beliau melihat buah-buahan yang mulai bermunculan setelah bunga mekar, pada saat beliau melihat bulan dan seterusnya. Doa dan zikir menyertai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, aku senantiasa mendengar Rasulullah setiap turun di satu tempat, karena ini perjalanan, istirahat turun lagi. Kemudian berangkat, turun lagi istirahat. Kata Anas, aku senantiasa mendengar beliau berdoa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari kegundah gulanahan dan kesedihan. Barakallahu fiik. Gundah gulana ini mempengaruhi jasad kita. Kesedihan juga demikian. Jadi, jiwa kita ini sangat berpengaruh terhadap jasad. Wal ajzi wal kasal. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ajz, ketidakmampuan. Ketidakmampuan, pengen tapi tidak mampu. Wal kasal. Demikian juga minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas, mampu tapi tidak pengen. Jadi, apa yang diinginkan dari sini? Kemampuan dan keinginan. Al-quwah wal-azm yang harus ada pada kita sehingga terjadi apa yang kita inginkan dari amal soleh dan kebaikan. Harus ada kekuatan, bukan lemah, bukan ketidakmampuan. Al-kasal juga penyakit. Kasal, malas, ini adalah penyakit. Bukan tidak mampu dia, mampu dia. Ada kesempatan untuk melakukannya, tapi tidak mau. Inilah yang dikatakan malas. Dada azmnya, dada keinginan kuatnya untuk melakukan kebaikan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari sifat ini, al-ajzi wal kasal, ketidakmampuan dan kemalasan, semuanya adalah kekurangan. Wal bukhli wal jubni, minta perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil, sifat kikir. Sifat kikir ini sangatlah buruk, barakallahu fiikum. Sangatlah buruk. Memutuskan rahim, barakallahu fiikum. Orang tidak senang, benci. Orang kikir saja tidak senang dengan orang kikir yang lainnya. Baik. Orang kikir senang kalau ada orang dermawan, karena dia dapat tampias dari kedermawanannya. La haula wa quwwata illa billah. Al-bakhil, al-bukhl. Baik. Kata Rasulullah, wa ayyudain adwa min al-bukhl. Penyakit apa lagi yang lebih parah daripada kikir? Kikir ini penyakit yang sangat berbahaya. Mereka akan dusta, mereka akan memutuskan silaturahim, mereka akan melakukan kezaliman hanya karena kekikiran. Kekikiran ini yang mengantar kepada kejelekan yang sangat banyak. Barakallahu fiik. Doa ini perlu menjadi bagian dari doa-doa kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Minta perlindungan kepada Allah dari kebakhilan. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari sifat kikirnya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Kenapa beruntung? Orang yang senantiasa berbagi berderma, dia untung. Pertama, dia dapat pahala. Yang kedua, yang diberikan itu akan kembali kepada dia. Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian berikan, apa yang kalian santunkan untuk orang lain, Allah akan kembalikan untuk kalian. Lebih banyak dan lebih banyak. طيب coba perhatikan orang-orang yang begitu dermawan, subhanallah. Semakin banyak dan semakin banyak keberkahan pada hartanya, Allah akan menggantikan untuknya. Semakin dia berbagi, semakin dia memberi, semakin banyak hartanya. Karena semakin banyak orang yang mendoakan dia, semakin banyak orang yang bersimpati ke dia, semakin banyak orang yang senang dengan dia. Wal bukhli wal jubn, penakut. Dikit-dikit takut, ini takut, ini takut, ini. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat ini, sifat penakut. Takut kegelapan, takut ini, takut itu. Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhila'iddain, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dhila'iddain, beratnya utang. Utang itu berat, barakallahu fiik. Kepikiran. Orang itu merdeka, barakallahu fiikum, ketika dia tidak memiliki utang. Orang yang utang terbebani. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia tidak akan bisa berlaku sombong. Sombong, banyak utang ente. Subhanallah. Bukan berarti kalau tidak punya utang silahkan berlaku sombong. Tidak. Tapi inilah kenyataannya. Ketika orang banyak ngutang, biasanya rendah diri. Bukan rendah hati, tapi rendah diri. Rendah hati adalah kemuliaan. Rendah diri adalah kekurangan. Dhila'iddain. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya utang-utang terlunasi seandainya kita memiliki utang. Tapi kalau tidak ada utang, jangan berutang hanya karena perkara-perkara mukammilat. Tahu? Mukammilat. Sebenarnya dia bisa makan dengan cukup. Pakai tempe, pakai ayam. Pakai ikan roa misalnya. Ya kan? Bolehlah ikan putih. Sesekali minyak dengan garam misalnya. Atau cuma kecap atau kerupuk. Yang penting dia tidak apa? Ngutang. Jangan sekedar pengen makan ayam ngutang. Barakallahu fiik. Pengen makan sate ngutang. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jangan bebani hidup dengan utang. Karena berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari beratnya utang. Wa dhila'iddain wa ghalabatir rijal, dan penguasaan orang-orang terhadap diri kita. Baik. Orang mau ngapa-ngapain kita, mereka lakukan. Tidak semestinya kita berada di posisi itu. Ini doa, barakallahu fiik, bagian dari doa-doa kita semestinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhila'id daini wa ghalabatir rijal. Falam azal akhdumu hatta akbalna min khaybar. Maka terus-menerus aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kami pulang dari Khaybar. Wa aqbala bi Safiyyah binti Huyai qad hazaha, dan beliau kembali dengan Safiyyah binti Huyai yang menjadi jatah beliau. Karena budak-budak perempuan yang ditawan dijadikan apa? Bagian dari ghanimah yang diserahkan kepada para prajurit. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat jatah yakni Sofiyah dari barakallahu fikum dari tawanan-tawanan perang adhazaha fakuntu arahu yuhawwilaha wa ra'ahu bi'aba'atin. Maka kata Anas, aku pun melihatnya, melihat Rasulullah SAW senantiasa menutupi Sofia dari arah belakangnya dengan aba'ah, dengan kain. Aubi kisah. Tumma yurdipuha wa ra'ahu. Kemudian Rasulullah SAW membonceng di belakangnya. Hatta idha kunna bis sahba sana'a haisan fi nit'in. Tumma arsalani pada autu rijalan fa'akalu. Kemudian ketika kami berada di As-Sahba, suatu tempat, beliau dan orang-orang beliau membuat hais, makanan tadi yang terbuat dari apa, dari korma, keju dan minyak samin, atau kejunya terkadang diganti dengan tepung. Barakallahu fiik. Ini tain di satu tempat, satu wadah. Tumma arsalani, kemudian Rasulullah mengutus aku untuk mengundang orang-orang memakan dari jamuan itu. Barakallahu fikum. Dan inilah apa? Walimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada ya ini. Barakallahu fikum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagian orang utang besar hanya sekedar untuk membuat acara walimah besar-besaran. Gengsi katanya kalau kecil-kecilan. Barakallahu fiik. Padahal dia maksa diri, ngutang sana, ngutang sini. Habis uang puluhan juta. Dari hasil ngutang, setelah selesai, sudah. Dia terlilit utang, kerja serabutan, tidak jelas kapan bisa terlunasi utang-utang ini. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, semestinya sederhana saja. Seandainya pun ada uang lebih, lebih bagus dibuat modal lah. Untuk anak begitu selesai nikah, dia bisa usaha ini, usaha itu. Untuk membangun ekonominya. Allahul musta'an. Baik. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri dalam kondisi seperti ini. Tidak ada daging. Coba perhatikan. Tidak ada daging. Cuma apa? Dari korma, keju, dan minyak samin. Itu yang dimakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in. Sebagai apa? Jamuan walimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal. Acara walimah barakallahu fikum, ini haknya saudara kita ketika kita diundang, haknya untuk kita mendatangi. Seandainya pun Anda tidak mau makan karena puasa mungkin. Atau mungkin ada perkara lain yang menghalangi Anda makan pada saat itu. Tidak usah makan. Intinya Anda hadir di undangan itu dan mendoakan si mempelai agar supaya diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Anda tahu bahwa si fulan dan si fulana telah melakukan pernikahan. Yakti. Barakallahu fikum. Karena walimah itu termasuk i'lan. Pemberitahuan, pengumuman bahwa si fulan dengan si fulanah telah melakukan akad nikah yang syar'i. Sehingga ketika mereka berjalan berdua, tapi orang tidak perlu lagi bertanya-tanya, siapa itu? Oh, aku bawa dorang. Barakallahu fiik. Dan lagi su'udzan. Tapi yang ada adalah apa? Rasa gembira, senang, turut berbahagia dengan kebahagiaan saudaranya. Wallahul musta'an. Taib. Sebagian orang barakallahu fikum sudah terbiasa dengan apa? Dengan utang tanpa sadar. Paham insyaallah dalam masalah perwalimahan ini. Utang tanpa sadar. Dia berharap bahwa orang-orang akan membawa apa? Amplop, hadiah-hadiah, pemberian-pemberian. Yang walaupun secara tidak tertulis, ini ada di masyarakat. Bawa si pulan, bawa ayam 2 ekor, si pulan, bawa kompor, si pulan, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Yang ini nantinya akan dibayar. Begitu si pulan walimah, dia harus bayar 2 ekor ayam. Ini yang kemarin bawa kompor, kasih kompor ulang. Yang ini bawa 5 kilo beras, kasih 5 kilo beras, dan seterusnya. Ini beban, barakallahu fiikum. Wallahul musta'an. Sehingga sebagian mereka karena sudah merasa, telah memberi banyak, walimahannya si pulan, dia kasih ayam, walimahannya sudah kasih kompor, walimahannya si pulan kasih beras, maka ketika dia bikin walimah untuk anaknya, dia ngutang. Harapannya bisa tertutupi dengan pemberian-pemberian ini. Selesai walimah, tekor. Barakallahu fiik. Yang masuk tidak sebanding dengan apa? Yang keluar. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, semestinya barakallahu fiikum, orang yang mau melakukan walimah ya sederhana saja, jangan membebani diri. Kalau memang kemampuannya hanya seperti itu. Barakallahu fiikum. Wattaqullaha masata'at. Subhanallah. Wa kana dzaaka bina'ahu biha. Dan itulah kehidupan awal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Safiyyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aqbala hatta idza badalahu ahadun qala hal jabahadza jabalun yuhibbuna aban. Tsumma aqbalna hatta idza badalahu Uhud qala hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kemudian beliau selesai walimahan di perjalanan. Antum tahu perjalanan. Semuanya kan serba terbatas. Apa adanya. Ya kan? Tidak akan mungkin kita menghadirkan itu. Mengadakan ini. Berbagai macam. Karena perjalanan. Ketika mungkin di mukim. Ya boleh jadi si pulan. Bisa membantu ini. Bisa membantu itu. Tapi kondisi perjalanan ya sangatlah sederhana. Terbatas. Hatta idza badalahu Uhud, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan pulang beliau dari Khaibar, nampak oleh beliau gunung Uhud. Faqala hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung. Gunung ini mencintai kita dan kita mencintainya. Barakallahu fiik. Bagaimana perasaan cinta gunung? Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya, sesuai dengan kondisi gunung. Ini berarti bahwa gunung dan makhluk-makhluk lainnya ini memiliki rasa. Barakallahu fiik. Mungkin kita menganggap ini benda mati. Tapi semuanya apa? Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jabalu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Falamma ashrafa alal madinah. Ala Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha. Mithla ma harrama bihi Ibrahimu makkata. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Falamma asyrafa 'ala al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas ketinggian, di atas kota Madinah, barakallahu bikum, di atas ketinggian melihat kota Madinah dari arah bawah, Beliau mengatakan dalam doa beliau, Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha. Ya Allah, aku mengharamkan kota Madinah di antara dua gunungnya. Mithlama harrama bihi Ibrahim Makkah, sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk mereka pada mud mereka dan sa' mereka. Yani pada alat takar mereka dan tentunya pada apa yang mereka takar dari makanan-makanan. Baik. Al-barakah subutul khairil ilahiyah. Tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Itulah keberkahan. Baik. Jadi hafal doa ini barakallahu fikum, bagian dari doa-doa kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajasi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa dhila'id dain wa ghalabatir rijal. Karena kita terkadang karena urusan-urusan itu ada rasa sedih, gundah gulana, tidak tenang, pusing, apalah ungkapan-ungkapan tentang ketidaknyamanan kondisi jiwa. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang atau dari kondisi ham wal hazan dan kesedihan. Barakallahu fiik. Ada pengen sehat? Silakan Anda berusaha untuk bahagia. Bahagia itu barakallahu fiikum, ya berlaku jujur, berlaku ikhlas, tenang dalam semua keadaan. Senantiasa i'timad, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permudah semua masalah. Anda akan mendapatkan rahah. Barakallahu fiik. Termasuk dikatakan oleh para ulama kita adalah al-qana'ah turithur rahah. Qana'ah merasa cukup dengan pemberian Allah, maka akan menghasilkan apa? Ar-rahah. Rahah itu ketenangan. Wahai yastarih, orang beristirahat, tidak lelah, tidak capek. Barakallahu fiik. Tawadu', tawadu' turitsul mahabbah. Tawadu' kita itu memunculkan dan menghasilkan mahabbah, rasa cinta dari orang-orang kepada kita. Kalau kita tawadu, rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak besar kepala, orang akan cinta kepada kita. Ketika kita tidak pernah mengangkat-ngangkat diri, menyombong-nyombongkan diri. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, berkahilah untuk mereka pada mud mereka dan sa' mereka. Qala rahimahullah ta'ala, babul akli fi ina'im mufaddad. Bab makan dari bejana yang di apa ini? Mufaddad itu suatu yang pecah kemudian ditempel. Atau bocor kemudian ditampal dengan dari fiddah atau sesuatu yang bisa menutupinya sehingga tetap bisa dipakai. Barakallahu fiikum. Tambalan ini biasa dari emas, bisa juga dari apa perak, dan biasa juga dari yang lainnya dipakai untuk menambal sesuatu. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Saif ibn Abi Sulaiman qala sami'tu Mujahidan yaqul haddatsani Abdurrahman ibn Abi Laila annahum kanu 'inda Hudzaifata fastafta fasaqahu Majusi. Falamma wada'a al-qadaha fi yadihi ramahu bihi wa qala laula anni nahaituhu ghayra marrah wala marrataini ka'annahu yaqulu lam af'al hadha Walakin sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasu al-harira wa al-dibaja wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa inha lahum fid dunya wa lana bil akhirah. Hadatsani Abdurrahman bin Abi Laila annahum kanu inda Hudzaifah, bahwa mereka di sisi Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman, sahabiyun jalil, fastasqa, dan beliau pun minta air. Fasaqahu majusi, maka dia pun diberi minum oleh seorang majusi. Falamma wada al-qadaha bi yadihi ramahu bihi. Kalau la anni nahaituhu aghaira marrah wala marratin ka annahu yaqulu lam af'al hadha. Falamma wada al-qadaha bi yadihi, maka ketika beliau meletakkan gelas itu atau bejana itu di tangannya, ramahu bihi, beliau melemparkan kepadanya. Kalau la anni nahaituhu, seandainya tidak aku pernah melarangnya berkali-kali, sekali atau dua kali. Aku tidak melakukan ini, tapi aku sudah melarangnya berkali-kali. Kanahu yaqulu lam af'al hadha, walakin sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la talbasul harira walad dibaj. Janganlah kalian memakai al-harir, memakai kain sutra. Apakah itu dalam bentuk sarung atau bentuk pakaian atau yang lainnya, atau dijadikan alas. Paham barakallahu fikum, jadikan alas, karena alas juga termasuk pakaian. Paham barakallahu fikum, ini katakan pakaian karena kita memakainya. Senantiasa bersentuhan dengan kita. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu, kata Anas, fa'ataituhu bihasirin qad iswadda min tuli ma lubisa. Aku pun mendatangkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehelai tikar yang telah berwarna hitam karena lamanya dipakai. Ambarlabik, tikar yang terbuat dari daun ini mungkin ketika baru masih seger-seger nampaknya, masih sudah berwarna kecoklat-coklatan, tapi masih ada semburat warna hijaunya biasanya. Tapi kelama-lamaan langsung menjadi coklat tua. Tambah lama lagi mengarah ke hitam. Antum pernah lihat tikar dari anyaman daun-daun tertentu? Enak dipakai, barakallahu fikum, dingin. Kampung-kampung biasanya masih ada. Kalau di toko di kota-kota, tikar-tikarnya sudah kayak karpet-karpet dari plastik-plastik dan macam-macam. Tikar-tikar dahulu dari anyaman daun. Daun pandan hutan atau yang semisal dengannya. Yang panjang-panjang ini, barakallahu fikum. Atau daun dari jenis ilalang tertentu. Barakallahu fikum, tinggi, kemudian batangnya ini bisa dijadikan apa? Dijadikan tikar. Walhasil barakallahu fikum, sutra ini tidak boleh dijadikan seperti itu. Dipakai, dijadikan celana, dijadikan baju, dijadikan topi, kopiah atau apapun, tidak boleh. Untuk laki-laki, tapi barakallahu fikum. Kata Rasulullah, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah. Apa la talbasul harira wala dibaj. Jangan kalian memakai kain sutra, dibaj juga sutra tapi jenis lain, atau cara pembuatannya agak lain, agak kasar mungkin. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah, dan jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Taib. Mangkokkah atau apa, jangan, atau gelas. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan dari apa, piring atau nampan atau sesuatu yang kita pakai makan yang terbuat dari apa, dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena ini semua untuk mereka orang kafir di dunia ini dan untuk kita di hari akhirat. Baik. Di akhirat nanti semua serba emas dan semua serba perak. Barakallahu fik. Rumahnya, baik. Istananya dan yang lainnya. Masya Allah. Ini larangan barakallahu fik, larangan makan dan minum dari bejana emas dan perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau mengatakan, barang siapa ini man syariba fi aniyatid dhahabi wal fiddati aw ina'in fihi syai'un min dalika fa inna ma yujarjaru fi jawfihi naru jahannam. Barang siapa yang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak atau sesuatu yang padanya emas dan perak, maka sukunya akan dimasukkan ke dalam perutnya api neraka. Barakallahu fiik. Keluar dari barakallahu fikum perselisihan, karena di sini ada perselisihan di antara para ulama, bagaimana kalau ada bejana dari kuningan tapi ketika bocor, ketika retak, dia apa? Dipatri. Bahasanya dipatri atau apa? Dipatri dengan emas atau dengan perak. Ini mau disambung, diutuhkan kembali. Yang habis pecah atau retak sambung dengan emas. Khuruja minal khilaf, untuk keluar kita dari perselisihan, ya jangan pakai. Adha huwal awla wal afdal. Baik. Tapi kalau ada di antara saudara kita yang berpendapat bolehnya itu dan melakukannya, baik. Ya, jangan hanya karena itu akhirnya apa? Retak persaudaraan kita. Baik. Barakallahu fiik. Kita mungkin agak berhati-hati atau lebih berhati-hati dari yang lainnya, tapi ya demikianlah manusia. Demikianlah manusia, kita diperintahkan untuk bersabar, diperintahkan untuk mengingatkan, ya kan? Diperintahkan untuk saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Wallahul musta'an. Baik. Jadi masalah khilafiyah, jangan hanya karena itu kemudian persaudaraan kita retak. Qala rahimahullahu ta'ala babu dzikri ta'am. Bab penyebutan tentang masalah makanan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana kamathal utrujja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'ana kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'ana kamathalir rayhana rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa mithlul munafiq alladhi la yaqra'u al-Qur'ana kamathalil hamdalah laysa laha rihun wa ta'muha mur. Perumpamaan orang-orang mukmin yang bagus bacaan Qur'annya, senantiasa membaca Al-Qur'an, sama seperti utrujah. Jenis buah-buahan yang memiliki aroma harum dan rasanya manis. Kata Rasulullah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Aromanya, barakallahu fikum, bagus dan rasanya pun enak. Wa matalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tidak bisa membacanya atau tidak membacanya, sama seperti korma, tidak ada aromanya, tapi ya rasanya manis. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'u al-Qur'an kamatsali ar-rayhana. Perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran bagus, bahkan menarik. Perumpamaan mereka itu sama seperti apa? Wewangian. Aromanya harum semerbak tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'u al-Qur'an kamatsali hamdalah. Orang-orang munafik yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran sama seperti hamdalah, jenis buah-buahan. Laisal harihun wa ta'mu hamur. Tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Ini perumpamaan barakallahu fikum yang diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang makanan itu berjenis-jenis, sama seperti manusia berjenis-jenis pula. Karakternya, kebiasaannya, sifat-sifat, pembawaannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Atau orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Sama-sama mukmin tapi karakternya berbeda-beda. Qala rahimallahu taala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Khalid, qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli astaridi 'ala sa'iri ta'am. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fadlu Aisyah 'ala nisa, keutamaan Aisyah di atas seluruh perempuan seperti keutamaan astarid di atas seluruh makanan. Astarid yakni gandum yang dicampur dengan daging, termasuk makan makanan istimewa pada saat itu. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Malik an Sumai an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal adab yamna'u ahadukum ta'amahu wa ta'amahu idza qada nahmatahu min wajhihi falyu'ajjil ila ahlihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu, perjalanan itu adalah potongan dari potongan-potongan adab. Orang tersiksa dengannya, tidak nyaman sesungguhnya. Paham barakallahu fikum, karena di luar dari kebiasaan dia mukim. Taib. Kebiasaan dia mukim. Yani kehidupan dia teratur, makan tepat waktu, bisa dia milih apa yang hendak dia makan. Taib. Mau mandi ada mandi. Enak kehidupan dia. Tapi kalau perjalanan safar, mau mandi, gak enak rasanya. Mau masih berpikir tentang pakaian yang sudah kotor, kapan lagi mencucinya, dan seterusnya. Makanan, mungkin mau makan yang lebih cocok untuk dia, tapi tidak ada. Yang ada di situ. Ya itulah yang dimakan. Walaupun mungkin tidak selera, walaupun mungkin bukan kebiasaan dia. Ya terpaksa harus dia makan. Dan seterusnya barakallahu fikum. Maka dikatakan kita atau minat Allah. Yamna'u ahadakum naumahu. Safar itu menghalangi salah seorang di antara kalian dengan tidurnya, tidak tidur nyaman seperti biasa. Tidur bangun lagi. Sesaat, jadi tidak nyaman dia. Boleh jadi sakit kepala karena kondisi itu. Tidak tidur nyaman dia, tidak tidur nyenyak. Demikian juga makanan tidak biasa dia makan. Pada kata nahmatahu min wajihihi, kalau dia sudah selesai urusannya, dia melakukan perjalanan ke negeri tertentu untuk satu urusan, selesai urusannya, falyu'ajjil ila ahli, segera dia pulang. Jangan kemana-mana lagi. Barakallahu fikum. Segera dia pulang. Kalau tujuan Anda sudah selesai, segera pulang. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya billahi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.